ready. 1, 2, 3. This is 猫岛。 猫岛。 Bila diserang teripang, akan mengeluarkan benang-benang berperekat dari anusnya yang akan menjebak lawannya. Gigi adalah satu-satunya bagian dari tubuh manusia yang tidak bisa memperbaiki dirinya sendiri. Mengkonsumsi tempe dapat mencegah anemia. Mau tahu? Mau tahu? Mau. Hey.